Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lanjut dalam pembahasan sifatul al-musyabbahah. Masih perbedaan sifatul musyabbahah dengan isim fa'il. Perbedaan pertama tadi itu intinya, perbedaan pertama bahwa namanya sifatul musyabbahah kadang sama harokat dan sukunya dengan fi'il dan kadang tidak sama. Dan lebih seringnya tidak sama. Lebih seringnya apa? Tidak sama. Berbeda dengan isim fa'il, dia selalu sama dengan harokat dan sukunya fi'il mudhari. Nah, kalaupun ada antum dapat tidak sama, berarti itu ada ilah tasrifiyah. Itu ada ilah lah, sebab tasrif. Sekarang kita masuk tadi kedua, perbedaan kedua. Perbedaan kedua antara sifat musyabbahah dengan isim fa'il. Annaha tadullu 'ala tsubut. Bahwasanya dia, yaitu sifat musyabbahah, menunjukkan atas sesuatu yang sabit, tetap. Yang tetap. Wasmul fa'il yadullu 'ala hudud. Sementara isim fa'il menunjukkan ada sesuatu yang hadith baru terjadi. Ya, sesuatu yang hadith, apa artinya hadith? Baru terjadi. Ini gambar boleh ini, Masya Allah. Asalim yang ketiga, annasmal fa'ila yakunu lil madi walil hal walil sifat. Yang ketiga, isim fa'il bisa penggunaannya untuk madi waktu lampau, walil hal bisa untuk waktu sekarang, walil sifat dan bisa untuk waktu akan datang. Itu isim fa'il. Wahia sementara dia, siapa dia di sini? Sifatul musyabbahah la takunu lil madi al munqati. Dia tidak akan pernah digunakan untuk madi yang terputus. Madi perkara yang sudah terjadi dan terputus. Kenapa? Karena sifatul musyabbahah maknanya adalah selalu. Berarti kalau dia bermakna lampau, pasti sampai sekarang masih berlaku terus. Tapi kan sesuatu yang tetap. Iya. Walau lima lama kok, bahkan sifat musyabbahah tidak pernah digunakan untuk hal yang tidak terjadi sama sekali. Beda kalau isim fa'il. Iya, boleh kita katakan Zaidun dhaif, Zaidun qa'im, walaupun dia tak berdiri. Tapi boleh kita katakan apa? Zaidun qa'im. Dan ini penyabaran. Pak, bisa saja dusta, bisa juga apa? Benar. Kamu jadi. Tapi kalau sifat musyabbahah tidak boleh. Wahin nama tukunul ilhal adai. Tiada lagi dia penggunaannya untuk hal yang selalu, selama lamanya. Wahada wal aslu fi babi sifat. Ini adalah asal dalam bab sifat selalu. Wahadal wajhu nasiun anil wajhitan. Ini sebenarnya sisi ini, perbedaan yang ketiga ini adalah muncul dari perbedaan yang kedua. Ya kan? Perbedaan kedua tadi apa? Perbedaan kedua apa? Kalau sifatul musyabbahah, maknanya apa? Al-Fabit, sumut. Kalau sifat ini? Al-Hudud. Berarti yang kedua ini? Ketiga ini, perbedaannya buat dari yang kedua. Karena sifatul musyabbahah selalu, berarti tidak bisa yang telah terjadi. Yang sudah putus sekarang, tidak bisa. Paham? Kalau sifat ini kok? Boleh. Ini kan buah dari yang kedua. Wal awjuh salasatu mustafadutu mimma dakartu minal haddi wa minal amsilati. Dan tiga sisi ini diambil faedahnya dari apa yang saya sebutkan, dari pengertiannya, dan juga dari contoh yang saya sebutkan tadi belum. Arabi perbedaan keempat. Annahu ma'mulaha la yataqaddam 'alaiha. Ma'mulnya sifatul musyabbahah tidak boleh mendahului sifatul musyabbahah. Paham ini? Ma'mulnya. Tahu ma'mul ya? Yang mansub atau marfu tadi. Ya atau yang majrur. Tidak boleh. Ya? Wala takul, tidak boleh untuk berlah. Takul, tidak boleh untuk berlah. Zaidun wajahahu akan. Tidak boleh. Binasbil wajah. Binasuk wajahnya. Wajudu kismil fa'ilan takul. Boleh pada isim fa'ilan tu bila Zaidun abahu doribun. Paham? Zaidun abahu doribun. Sebagaimana untuk katakan Zaidun to'amahu akilun. Zaidun to'amahu akilun. Boleh gak? Boleh gak? Boleh saja. Ya boleh saja. Kalau pada isim fa'il. Wadhalika lidhafi sifat. Demikian itu karena lemahnya sifat itu. Lidhafi far'an an far'i. Kan dia adalah cabang dari cabang. Hah? Apa maksudnya cabang dari cabang? Isim fa'il cabang dari mana? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Asal timbangan itu adalah fi'il. asal pecahan itu adalah fi'il madhi. Ada pendapat kedua, asal pecahan adalah masdar. Sekarang ada tanya itu. Di atas pendapat apapun itu, asal fa'il siapa? Fa'il asalnya dari mana? Bagi mengatakan dari fi'il, bagi mengatakan asalnya masdar adalah masdar. Berarti cabang dari yang pertama, sifat musyabah dari mana? Cabang dari mana? Isim fa'il. Berarti dia cabang dari cabang. Tahu cabang dari cabang? Serba berarti ini. Isim fa'il cabang dari masdar. Ya, sifat musyabah cabang dari siapa? Kan begitu. Jelas ini. Fi'il kalau asalnya dari fi'il. Fi'il beramal. Cabangnya fi'il beramal. Yang isim fa'il. Sekarang sifat musyabah diserupakan dengan isim fa'il. Berarti dia cabang dari cabang amalan. Tahu? Makanya dia beramalnya dhaif lemah. Tidak boleh di depan, tidak boleh beramal di depannya. Dia beramal dengan yang setelahnya. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, fa inna faruna ismi fa'il alladhi wa faruna min fi'il. Sesungguhnya dia adalah cabang dari isim fa'il, yang mana isim fa'il adalah cabang dari fi'il. Tahu kan ini? Jelas ini, masya Allah. Di hilal ismi fa'il fa inna qawi. Berbeda dari isim fa'il, sesungguhnya dia kuat. Likau nifat an aslin, kan dia cabang dari asal. Wahal fi'il, yaitu siapa? Yaitu siapa? Fi'il. Jelas kan? Ini masya Allah. Al-Qalwis, perbedaan kelima dan ini perbedaan terakhir. Anna mahmulah alaikum ajnabiyan bal sababiyan. Beliau akan terangkan itu. Makmulnya tidak boleh ajnabi, bahkan harus sababi. Jadi makmul selain itu ada dua. Ada ajnabi, ada sababi. Ini makmulnya dia ini tidak boleh ajnabi, harus sababi. Apa artinya sababi? Antum harus paham dulu sababi, berarti selain itu nanti apa? Ajnabi. Wana ni bisababi, di garis bawah ini. Ahadan min umuri talata. Yang kami inginkan dengan sababi adalah kalau ada salah satu dari tiga perkara. Al-awwal, ayyakuna muttasilan bi dhamiril mawsuf. Yang pertama, dia bersambung dengan dhamir yang dia sifati. Nah, bersambung dengan apa? Dhamir yang dia sifati. Contohnya, marotu birodhuli hasanin wajahahu. Ini wajahahu, makmulnya kan? Wajahahu apa ini? Makmul. Ajnabi atau sababi? Ajnabi atau sababi? Dari mana kamu tahu dia sababi? Karena bersambung dengan dhamir kembali kepada mausu. Kembali kemana itu? Kembali kemana itu dhamirnya? Ke? Rajul. Asani yang kedua, yang sababi. Ayakuna muttasilan bima yakumu maqama dhamir. Dia bersambung dengan sesuatu yang menduduki kedudukannya dhamir. Seperti al. Dia menduduki kedudukan dhamir seperti siapa? Seperti al. Boleh juga. Nah, marartu birajulin hasanil wajhi. Marartu birajulin hasanil al wajha. Lihat. Marartu birajulin hasanil al-wajha, berarti yang makmulnya al-wajha. Apakah bersama dengan domir? Tidak. Tapi apakah di sini ajnabi atau sababi? Sababi. Kenapa kita bilang sababi? Karena ada al-nya. Ia menunjukkan al itu adalah wajahnya rojul. Iya kan? Karena dipakai dan al menunjukkan itu sudah disebutkan sebelumnya. Dan ini al apa ini? Al apa ini? Ahadiyah, dikiriyah. Paham? Dia pakaikan al, maksudnya itu wajahnya orang tadi yang disebutkan. Kalau tidak pakai al, berarti wajahnya orang lain. Tahu ini? Ini, masya Allah. Ini kedua menunjukkan dia sababi, bukan aja lagi. Ya, li'anna al-qa'imatun maqamat dhamir. Ya, al-mudhaf ilaih. Karena al menduduki kedudukan dhamir yang mudhaf ilaih. Dhamir pada mudhaf pun ilaih. Asalit yang ketiga ayakuna muqaddaron ma'ahu dhamirul mawsuf. Yang ketiga ditakdirkan bersamanya, disembunyikan bersamanya dhamir yang kembali kepada apa? Mawsuf. Ini sama kamarortu birajulin hasanin wajahan. Aslinya hasanin wajahahu, tapi dhamirnya dihilangkan, akhirnya dia tidak menjadi mudhaf. Tadinya bertakdir, karena dia tidak menjadi mudhaf lagi, akhirnya bertakdir. Sampai ini ini sama, tiga ini semuanya sababi. Ya, ay wajahan minhu. Walaikum ajnabiyya. Nggak boleh antum katakan dia ajnabi. Berarti selain itu tidak ada domir, tidak ada al. Hah? Tidak boleh ditakdirkan apa? Domir. Nggak boleh. Contoh-contoh, dia akan contohkan sebentar. Ya, la takul, nggak boleh dikatakan marutu birojulin hasanin amron. Sekarang anak tanya antum, apakah ada domir pada amron? Nggak mungkin, karena nama nggak mungkin di ada domir bersama dengan. Apakah ada al? Tidak. Ya, apakah ada domir yang ditakdirkan? Ya, tidak mungkin, karena ini nama kata ma'rifah. Jelas? Tidak. Paham kan ini? Demikian pula, ini contoh-contoh yang lain. Ada bikilat ismil fa'il, ini berbeda dengan isim fa'il. Fa'il nama mulahu yakunu sababian. Sesungguhnya makmurnya, dia bisa sababi. Seperti marotu birodulin dori bin abah. Lihat tak? Marotu birodulin dori bin abah. Sababi ini atau bukan? Kenapa bisa sababi ini? Kenapa bisa sababi ini? Ada apa? Domirnya, abahu. Paham kan? Kan ada domirnya. Wayakun ajnabiyya. Boleh juga berupa ajnabi. Seperti marotu birodulin dori bin amron. Tidak ada masalah. Kalau dia isim, fa'il. Jelas ya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li ma'muli as-sifati al-musabbahati thalathatu ahwal." Belum habis-habis ini dia. Dan untuk ma'mulnya sifatul musabbahah ada tiga keadaan. Untuk ma'mulnya sifatul musabbahah ada tiga keadaan. Itu tadi yang dijelaskan i'rabnya. Aduh i'rab. Salah satunya boleh diropa. Nah, contoh marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Wadalika ala dorbaik. Demikian itu di atas dua jenis. Maksudnya dua jenis irok. Demikian itu di atas dua bentuk irok. Aduha. Yang pertama al-fahiliyah. Boleh antum irok sebagai fa'il. Wahuwa mutafmu wahuwa mutafakun alaih. Ini tentunya disepakati. Karena memang sifatul musyabah hanya butuh apa? Butuh apa? Fa'il. Disepakati. Wahina ibin pasifatul khaliyatun minad dhamir. Maka ketika dia sebagai fa'il berarti sifat kosong dari dhamir. Lihatlah ulah yang pun menulisai fa'ilan. Karena tidak mungkin untuk sesuatu itu punya dua fa'il. Artinya ketika aku bilang begini, tadi dicontoh. Marotu birojulin hasani, hasanin wajahahu, wajuhuhu. Kalau aku bilang wajuhuhu fa'il, berarti pada hasan tidak ada domir mustatir. Pada hasan tidak ada apa? Domir mustatir yang kembali kepada siapa? Rojul. Paham kan? Jelas ini? Tidak ada. Karena tidak mungkin ada dua fa'il. Iya, selesai. Antara yang kedua, hirup kedua, al-ibdal. Boleh dia sebagai badal. Min domirin mustaqim bil was. Dari domir yang disembunyikan pada al-was, yaitu pada hasan. Jadi misalnya mengatakan, marortu birojulin hasanin wajahuhu. Wajahuhu badal. Mana fa'ilnya hasan? Domir mustaqim. Kembali ke rojul. Paham tadi? Jelas ini? Ini hirup kedua. Masya Allah. Iya. Ajaz al-Farisi. Ya, itu dibolehkan oleh al-Farisi. Wa kharaja alaihi qawlu ta'ala, dia bawa kepadanya firman Allah Ta'ala, jannati adadin mufattahatan lahumul abwabu. Jadi mufattahatan itu sudah ada domir mustatir, takdirnya dia kembali ke jannah. Adapun abwa al-abwabu, itu irohnya apa? Badal, menurutnya. Paham? Jelas ini? Itu irohnya apa? Irohnya apa itu? Badal. Jelas ini menurut Al-Farisi. Fakur darufi mufattaha domiron. Maka dia takdirkan pada mufattaha domir. Marfu'an ala niyabah ni fa'il. Dia dimarfu sebagai naik fa'il. Iya kan? Karena mufattaha isim apa? Isim fa'il atau isim maf'ul? Isim? Maf'ul. Dia butuh naibul? Fa'il. Fakur darul abwab mubadalah. Dan dia takdirkan abwab sebagai badal. Minalika domir dari domir itu. Badal ba'd min kul, yaitu badal ba'd min, badal ba'd min, badal ba'd min kul. Al-wajh tsani, sisi kedua, an-nasbu. Sisi kedua boleh dibaca apa? Nasab. Fala yakhlu, maka dah lepas kalau dibaca nasab, imma yakuna nakirah kaqaulika, kadang dia berupa nakirah seperti ucapan antum wajahan atau ma'rifah kaqaulika al-wajh. Bisa ma'rifah, bisa lagi nikiro. Paikan anak kiro pada sebuah alamat ini. Kalau nakiro maka nasabnya di atas dua sisi, dua ilmunya. Kalau nakiro ahduha ahduma salah satunya ayakun ala tamyiz, dia di atas tamyiz wawal arjah. Ini tentunya yang lebih rodi. Sebagai apa? Tamyiz asani irob kedua ayakun mansuba ala tasbih bil maf'ul bih. Boleh untuk irob mansub di atas tasbih diserupakan dengan maf'ul bih. Fa in kana ma'rifat ta'ayyana ayakun mansuba. Kalau dia ma'rifah maka sudah pasti mansub ala tasbih bil maf'ul bih. Kenapa? Lian tamyiz la yakun ma'rifata. Karena tamyiz tidak akan mungkin dia apa? Ma'rifah. Khilafan lil kufi, berbeda dengan orang-orang kufa yang menyatakan tamyiz boleh ma'rifah. Mereka berdalil dengan hadis dengan syair yang mereka sebutkan di bab apa? Tamyiz. Al-wajhu tsalits, sisi ketiga al-jar. Boleh antum jar bacaannya. Wa dzalika bi idhofati sifat. Demikian itu kalau antum idhofakan sifat kepada ma'mulnya. Idhofatu sifat kepada apa? Ma'mulnya. Wa ala hadzal wajhi wajhi nasab fa bi sifat dhamir mustatir marfu ala fa'iliyah. Di atas sifat ini, ya, di atas sisi ini, yaitu sisi nasab, maka dalam sifat ada dhamir mustatir yang dirofak sebagai fa'il. Wa asli hadzal auju ar-rofa. Asal sisi semua ini, kan ada berapa sisi? Tiga. Asalnya adalah apa? Rofa. Ya, asalnya adalah rofa. Wa huwa dunaha fil ma'na. Wa tabarra anhu, dan dia adalah yang dibawanya secara makna. Ini yang paling contoh secara makna. Secara makna karena memang maknanya sebagai apa? Fa. Ya, wa tabarra anhu an-nasab. Bercabang dari rofa ini boleh dibaca apa? Nasab. Bercabang dari rofa boleh dibaca nasab. Wa tabarra ani nasbi al-qaf. Bercabang dari nasab boleh dibaca apa? Khofan. Jadi asalnya rofa boleh di nasab, dari rofa boleh di nasab, dari nasab boleh di jer. Paham gak ini? Ini tiga. Dengan ini selesai sifatul musyabbah. Sifatul musyabbah. Kita selesaikan besok lagi atau hari ini? Besok lagi. Kenapa sebenarnya? Ya gini sebenarnya? Saya sekarang betul ini? Besok. Besok cuma ya, antum tak marah ya? Alhamdulillah. Nanti antum dikeroyok cuma ya. Dan bahaya ini, banyak penjagalan ini. Banyak jegal jahat, seperti yang jegal mubar larang bertanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selesai Kamis. 500. 500. 500. 500.